punya cerita dengan judul Ijazah Si Dodo. Selamat malam pendengar acara Jimat Istana FM Bojonegoro. Perkenalno, jenengku Heri Sasongko saka Durinan Trenggalek. Wangi iki aku arep cerita kedadian misteri sing dialami karo guruku. Sebut wae jenenge Bu Sulis. Iki lho cerita sak lengkape. Iku rikala taun 1992 pas aku isik kaitan mlebu SD. Waktu iku jumlah murid sing ana ning kelasku ana 40 arek. Tapi ana kedadian tragis sing marai jumlah murid kari 39 arek. Cerita tragis iki dialami karo koncoku sing jenenge Widodo utawa biasa tak celuk Dodo. Wayah esok, koyo biasane Dodo budal neng sekolah. Begitu sampai neng sekolah, Dodo tiba no keliru nggawe seragam. Amarga wedi diseneni karo guru, akhirnya Dodo nekat balik neng omah gawe salin seragam. Padahal biasane Dodo pas budal utawa mulih mesti disusul karo ibuke. Pas bel sekolah muni, Dodo langsung melayu metu soko gerbang sekolah. Lokasi sekolahku iku pas ononing pinggir dalan gedhe sing akeh lalu lalang kendaraan. Saking kesusu pingin saling seragam, Dodo nyebrang dalan ora tolah-toleh. Bocah umur 8 taun iku langsung melayu ning tengah dalan lan suro banter sing agetno sak sekolah lan masyarakat ning sekitar kono. Masya Allah. Aku konco sekolahan para guru weruh Dodo wis murep ning tengah dalan karo jibrat getih. Bu Sulis akhire nelpon ambulan lan nggawa Dodo ning rumah sakit. Tapi wis dadi takdiri Gusti Allah, Dodo tilar donya. Waktu perjalanan ning pangkuaning Bu Sulis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Thank you. bapake wis kapundhut amarga kecelakaan. Wong tuwane dudu nangis histeris. Gak nyongko anake sing paling cilik bakal ngalami nasib sing tragis. Aku, kanca sekolah lan para guru padha nglayat ning omahe Dodo lan melu sampai proses pemakaman. Kabeh padha ndonga muga-muga arwah Dodo tenang ning alam kono. Hari ini kedadian iku aku lan kanca-kanca sak kelas bali aktivitas sekolah kaya biasane. Sampai gak kroso aku wis ana ning kelas 6. Pas ujian kelulusan alhamdulillah sekolahku oleh peringkat nilai terbaik peringkat 3 sekabupaten Trenggalek. Sak durunge mbagi rapot lan ijazah. Wengi iku guru-guru padha ngecek nilaine para siswa. Termasuk guru sing wis dadi wali kelasku Bu Sulis. Kebetulan Bu Sulis ngecek rapot lan dokumen kelulusan ning ruang kelasku. Begitu nilai wis mari dicek Bu Sulis nglebokno rapot lan ijazah ning map. Barang wis map terakhir Bu Sulis jenggirat kaget. Loh, kok ana map sing jenenge Widodo? Bukane bocahe wis Bu Sulis orang lanjutno omongane. Alon-alon map sing ana jenenge Dodo dibuka karo Bu Sulis. Tiba noning jerone isine rapot lan ijazah kosong. Pas nutup map, moro-moro Bu Sulis krungu suarane arek cilik nangis. Sakal jitoke Bu Sulis mengkorok, sikile otek jantunge wil-welan. Awale ndredeg ora karu-karuan. Sopo sing nangis iki yo? Bareng noleh ning ngarep. Astagfirullahaladzim. Bu Sulis roh Dodo ngadep ning pojok ruangan karo raine jidrat getih. Dodo nggawe seragam sekolah sing lusuh lan akeh lemahe. Roh wewujutan ning ngarepe. Bu Sulis awake krasa kaku lan ora iso ngomong apa-apa. Dodo maju marani Bu Sulis lan ngomong. Bu Sulis, tulung isekno nilaiku, Bu. Sulis langsung jerit sak bantere. Roh surut jerit akhire guru-guru liyane sing padha lembur marani Bu Sulis. Wonten apa Bu Sulis? Kok kula krungu jenengan jerit niki wau? Pitakone Pak Sugeng guru kelas 5. Raine Bu Sulis sik ketok pucet lan kemringet. Ambekane ngos-ngosan. Pak Subur pembersih sekolah jupukno banyu putih lan diombe karo Bu Sulis. Wis rodok tenang akhire Bu Sulis wani ngomong. Mboten wonten napa-napa kok, Pak. Kula namung kesel mawon. Bu Sulis ora cerita kedadian sing dialami lan gawe alasan kekeselen. Bu Sulis ora kepingin arwah Dodo dadi pembicaraan guru-guru sak sekolah lan marai geger. Bu Sulis ngitung jumlah map lan ketemu ana 40 map. Padahal jumlah siswa kelas 6 kabayono 39. Akhire Bu Sulis nglebokno map-map iku ning lemari lan mulih ning omah. Sesuk pas bagi map ning para siswa, aneh. Jumlah map lah kok pas ana 39. Bu Sulis akhire lega. Mungkin wingi bengi Dodo ngilingno aku lan kepengin pamitan karo kanca-kancane sak kelas. Sak marine pembagian ijazah, akhirnya Bu Sulis nyempet no gawi siaroh neng makomi Dodo. Neng kono Bu Sulis kirim dungo. Pas balik mulih samar soko balik wit ringin pemakaman, ketok wujudan arek cilik gawi seragam sekolah. Karo raine pucet ngomong. Matur nuwun Bu. Iki cerita sing dialami guruku bersama tim Jimat. Aum. Oh!